بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Berkata المؤلف أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى: عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواضع العبد المسلم إذا تواضع العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان فتشدها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشدها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Kata Rasulullah SAW, jika seseorang berwudu, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, apa yang dilakukan? Faghasala wajhahu, maka dia membasuh mukanya. Ketika dia membasuh mukanya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhir qatratil ma'. Ketika seorang muslim membasuh wajahnya, Rasul terangkan, maka akan keluarlah dari wajahnya segala dosa yang dia lihat akibat perbuatan matanya melihat perkara yang Allah tidak izinkan. Keluar dosanya bersama air yang mengalir dari wajahnya itu, atau akhir tetesan air dari air wudunya. Faidha ghasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'atin kana bashatatha yadahu ma'al ma'. Demikian pula ketika tangannya dibasuh, ketika membasuh tangannya, maka akan keluarlah dari kedua tangannya dosa-dosa yang dia perbuat akibat nakal atau jahatnya tangan ini telah digunakan. Keluar dosa-dosanya beserta air yang keluar dari tangannya, ataupun ma'a akhir qatratil ma, atau keluar bersama tetesan akhir dari air wudu yang netes dari tangannya. Faidha ghasala rijlaihi, demikian pula ketika seorang muslim membasuh kedua kakinya di dalam wudunya, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma atau ma'akhir qatratil ma', maka akan keluarlah segala dosa yang dia berjalan menggunakan kedua kakinya itu di jalan yang Allah tidak kehendaki, yang Allah tidak ridhoi, bersama air yang keluar dari kakinya atau akhir tetesan air wudu yang keluar dari kakinya. Sehingga setelah itu, hatta yakhruju naqiyan minadh dhunub, sehingga seorang muslim ketika selesai dari wudhunya, dia akan naqiyan minadh dhunub, bersih dari dosa-dosanya. Alangkah nikmatnya seorang selalu berwudhu, maka dosa-dosanya akan terus terampuni, terhapuskan bersama air yang keluar dari jasadnya atau tetesan, sampai tetesan terakhir dari air wudhu yang keluar dari jasadnya. Hadis ini rawahu Muslim. Syekh Utsaimin menerangkan sangat bagus sekali, sangat menyentuh hati dalam masalah ini, di mana beliau mengatakan zakaral muallif rahimahullah fi ma naqala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi fadha'il wudu, bahwasanya muallif telah menukil apa yang diberitakan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW tentang fadilah wudu. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim aw al-mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilayha bi 'ainayhi ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatratil ma'." فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب والوضوء أمر الله به في كتابه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Syekh menerangkan wudu telah Allah perintahkan dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim, di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, jika kalian akan menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan juga tangan-tangan kalian, ilal marafiki, batasannya sampai siku. Basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, adapun kepala, Allah perintahkan untuk mengusapnya. Wa arjulakum ilal ka'bain, lalu basuhlah juga kedua kakimu sampai batasan sampai mata kaki. Inilah empat perkara yang Allah perintahkan kepada kita di dalam wudu kita. Berapa anggota badan yang kita bersihkan? Jawabannya berapa? Empat. Yaitu apa? Yang pertama, wajah. Terus yang kedua, tangan. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, mulut. Enggak disebut. Itu enggak disebut. Termasuk wajah. Mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah. Telinga termasuk bagian dari kepala. Maka apa yang ada di wajah depan ini sudah Allah perintahkan untuk kita membasuhnya. Sehingga empat anggota badan yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita apa membersihkannya ketika kita hendak sholat. Dan empat anggota badan inilah yang nampak di dalam keseharian kita. Inilah yang nampak di dalam keseharian kita sehingga perlu dibasuh. هذا الوضوء تطهر فيه هذا الأعضاء الأربعة. Kata Syekh, amalan wudu ini di dalamnya kita diperintahkan untuk membersihkan empat anggota badan ini, yaitu al-wajah, dua tangan, kepala, dan dua kaki. وَهَذَا التَّدْهِيرُ يَكُونُ تَدْهِيرًا حِسِيًّا وَيَكُونُ تَدْهِيرًا مَعْنَوِيًّا. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk bersuci terhadap empat anggota badan ini, suci dalam arti hissi dan juga arti maknawi. Sucinya, membersihkan itu dalam arti hissi, yaitu anggota badan langsung yang nampak, dan juga maknawi yang sifatnya di dalam apa yang tidak nampak. Amma kaunu tadhhiral hissiyan fa dhahir. Adapun tentang membersihkan secara hissi, yaitu yang nampak, itu jelas. Li'anna insan yaghsil wajhahu wa yadayhi wa rijlayhi wa yamsu ar-ra's. Karena manusia ketika dia berwudu, dia membersihkan apa? Wajahnya, kedua tangannya, kepalanya, dan juga kakinya. Wa kana ra's bi sadadi ay yughsal kama tughsal baqiyatil a'dha. Harusnya yang namanya kepala sama dengan yang lainnya dibasuh. Tangan, wajah diperintahkan untuk dibasuh. Tangan diperintahkan dibasuh. Kaki diperintahkan dibasuh, dicuci. Giliran kepala diperintahkan untuk apa? Diusap. Kata Syekh, harusnya kepala juga harus dibasuh. Lakinnallaha khaffafa fir-ra's. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan untuk kepala. Li'ana ra'as yakunu fihi sya'r. Karena di kepala ini ada rambut. Enggak gampang. Allah berikan keringanan untuk kepala. Dibedakan hukumnya dibanding anggota badan yang lainnya. Kenapa? Li'anna ar-ra's yakunu fihi sya'r. Karena di kepala ini ada rambut. La kana fi hadzal masyaqqah 'alan nas. Kalau ada rambut, apalagi rambut yang tebal, apalagi perempuan rambutnya panjang, kalau suruh harus membasuh sehari 5 kali, sungguh itu akan menjadikan masyaqqah, merepotkan, akan terjadi berat untuk manusia menjalankannya. Bisa jadi akan selalu apa? Masuk angin, sakit, kedinginan, karena kalau ada rambut terus dibasuh, diguyur, perlu waktu untuk apa? Mengeringkannya. Seperti ketika antum ketika keramas, tidak serta merta cepat begitu saja mengeringkan, beda dengan anggota badan. Dianduki sebentar sudah selesai. Nah, Allah berikan kekhususan dalam kepala. Dengan tidak mengguyurnya atau tidak membasuhnya tetapi mengusapnya. Lakana fi hadza masyaqqah wala siyama fi ayyamis syita. Terlebih-lebih akan terasa berat mengguyur kepala ketika di musim dingin. Di musim biasa saja kita merasa berat untuk mengguyur kepala, kecuali pas kita rambutnya pendek atau gundul, siang hari kerasa panas, mungkin sebagian kita mengguyur kepalanya, enggak ada masalah. Tidak berat bagi dia. Tetapi ketika ada rambut, apalagi di musim dingin, walhamdulillah, kita tidak mengenal musim dingin di sini. Tidak mengenal musim dingin saja, kalau kita di batu, ketika waktu dingin sampai derajatnya 13, 12, kita sudah kerepotan. Sudah merasa berat, berwudu, apalagi kalau harus mengguyur. Antum bayangkan kalau syariat mengguyur kepala itu harus ketika musim dingin, di negeri-negeri yang dingin sampai minus, bagaimana dia harus berwudu? Akan kesulitan sekali mereka berwudu. Walakinna min rahmatillah azza wa jal an ja'ala farad ar-ra's masah faqat. Akan tetapi merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan syariat berwudu dalam masalah kepala ini menjadikan apa? Masah ala ras. Cukup mengusap kepala saja. Fa idza tawadha al-insan la syakka annahu yutahhir a'dha' al-wudu tadhhiran hissiyan. Ketika seseorang berwudu, maka tidak ragu lagi bahwa dia sedang mensucikan jasadnya yang hissi, yang zahir, yang nampak. Wa yadullu ala kamal Islam haitsu farada ala mu'taniqihi ay yutahhiru hadhihi al-a'dha' allati hiya ghaliyan zahiratan bariza. Ini menunjukkan, kata Syekh, kesempurnaannya Islam. Karena Allah telah memerintahkan kepada orang yang menganut Agama Islam ini untuk selalu membersihkan anggota badan yang secara umum nampak, yang secara umum kelihatan. Maka anggota badan yang nampak ini, yang kelihatan ini, yang selalu terbuka, hak mereka adalah untuk selalu dibersihkan dan dicuci. Tangan kita, apalagi telapak tangan, seringkali memegang ini dan memegang itu, kotor. Lengan tangan kita sering kena debu. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk membersihkannya, membasuhnya sehari 5 kali. Setiap mau sholat, kita diperintahkan untuk bersuci. Muka juga demikian, kaki, kepala juga demikian. Walhasil, 4 anggota badan inilah yang seringkali terpapar oleh kotoran. Seringkali terkena kotoran. Maka kesempurnaan Islam memerintahkan kepada kita agar kita terus membersihkan, membersihkan secara rutin setiap harinya sekian kali. Bayangkan bagaimana nasib orang-orang kafir yang tidak ada syariat itu. Kadang seminggu tidak kena air, enggak masalah. Bagi mereka, seminggu tidak kena air. Kotornya luar biasa, baunya kayak begitu. Bagi mereka tidak masalah, tapi bagi yang lain, kotoran, penyakit, dan sebagainya. Muslim tidak demikian adanya. Islam mengajarkan kita untuk selalu membersihkan diri kita ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, secara hissi anggota badan yang zahir yang nampak, 4 anggota yang nampak ini diperintahkan untuk selalu dibasuh. Amma taharah ma'nawiyah wa yalati yanbaghi ayaqsuduha al-muslim. Tadi saya menerangkan bahwa yang namanya bersuci, wudu adalah alat bersuci. Sucinya dari apa? Hissi ataupun maknawi. Yang hissi barusan kita bahas. Anggota badan yang di luar ini, yang nampak ini, selalu terbersihkan. Sekarang Syekh sedang mau menerangkan kepada kita sisi maknawinya. Harusnya kita membasuh, membersihkan 4 anggota badan itu dari sisi maknawinya, maknawiyahnya. Maka beliau mengatakan bahwa membersihkan secara maknawi ini yang harus di apa? Harus yang ada. Seharusnya ada pada diri muslim ketika dia berwudu. Ketika dia berwudu, meniatkan untuk membersihkan yang sifatnya maknawi, bukan cuma sekedar hisi saja. Fahiya tadhiruhu minadzunub, yaitu maksudnya adalah membersihkan dari dosa-dosanya. Ketika kita berwudu, kita harus meniatkan diri kita, kita sedang akan membersihkan dosa-dosa kita diakibatkan anggota badan yang nampak, yang akan kita wudu itu. Faiza ghasala wajhahu kharajat kullu khataya nadhara ilaiha bi'ainihi. Ketika kita berwudu membasuh muka, harus kita sadari bahwa kita membasuh muka ini dalam rangka apa? Membersihkan dosa-dosa yang disebabkan oleh wajah kita, oleh mata kita. Di dalam hadis disebutkan mata. Syekh memberikan catatan. Wa dzikrul ain wallahu alam innama huwa ala sabilit tamtsil. Di dalam hadis disebut apa? Dosa dari sebab mata. Kata Syekh, penyebutan mata di sini mimbab tamtsil. Sekedar contoh. Sesungguhnya anggota badan kita di muka bukan cuma sekedar mata. Ada hidung, ada mulut. Wa ila fal anf qad yukhti wal fam qad yukhti faqad yatakallam insan bikalamin haram wa qad yashmu asya' laysa lahu haqq ayashmuha. Akan tetapi kata Syekh, itu cuma sekadar misal. Sesungguhnya mulut juga bisa berbuat salah kan? Bahkan banyak salah. Seringkali kita berkata yang haram, berkata dusta, mengerasani orang, menghibai orang, namimah. Walhasil banyak kata-kata yang keluar dari lisan kita yang menyebabkan kita terjatuh pada perbuatan haram. Demikian pula hidung kita ketika mencium bau, aroma. Berapa banyak? Atau kadang-kadang kita terjatuh pada perkara, perbuatan yang kita terlarang untuk menciumnya. Maka itu pun perbuatan dosa yang perlu disucikan, perlu dibersihkan dari dosa-dosa itu. Maka ketika kita berwudu, kita harus niatkan. Ketika kita kumur, ketika kita masukkan air ke dalam hidung, semua itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang dari mulut kita, dosa yang dari penciuman kita, terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membasuh muka yang lainnya, kita berharap dosa yang disebabkan oleh mata kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Walakin dzakarul ain li an akthar ma yakunul khata' fi an-nazar. Kata Syekh, disebutkannya mata karena nampaknya paling banyak kesalahan, paling banyaknya dosa oleh mata kita. Mata inilah pintu pertama seringkali terjatuhnya seorang pada perbuatan dosa. Lah, ketika kita membasuh semua itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua itu terampuni dari dosa-dosanya. Falidzalika idza ghassala insan wajhahu bil wudu kharajat khotayah kharaja khotaya ainai. Maka di dalam hadis diterangkan apa? Ketika seseorang membasuh mukanya dengan wudunya itu, akan keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya. Itu sebagai aghlabiyah, tetapi juga yang lainnya akan keluar juga. Fa idza ghassala yadayhi kharajat khataya yadayhi. Demikian pula ketika kita membasuh tangan kita. Ketika tangan kita basuh, maka kenakalan tangan kita yang kita gunakan untuk apa? Memukul saudara kita atau mengusili saudara kita atau berbuat kerusakan, melakukan tindakan-tindakan kerusakan yang merugikan orang lain atau pihak-pihak lain, itu sudah semua dosa Lah, kalau kita berwudu, membasuh tangan, kita hendaknya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan air wudu yang kita bersihkan tangan kita ini, kita berharap air wudu itu membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat khatayar rijlaihi. Demikian pula ketika kita membasuh kaki kita, akan keluar dengan air dari basuhan kaki itu dosa-dosa yang disebabkan kaki kita. Perlu diingat kembali, ketika kita membasuh kaki, kita harus ingat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa yang disebabkan oleh kaki kita. Hatta yakuna naqiyan minadh dhunub. Ketika ini kita lakukan dengan sadar, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakuna naqiyan minadh dhunub, akan keluar dari wudu itu kita dalam keadaan bersih dari dosa. Alangkah nikmatnya orang yang selalu memperbarui wudunya sehingga dia lebih banyak terbersihkan dari dosa-dosa. Empat anggota badan inilah yang seringkali sebab dosa kita lahir. Yang ada di muka, yang ada di kepala, dari telinga, karena telinga maksudnya dari kepala, dari tangan kita, dari kaki kita. Empat anggota badan ini yang seringkali punya andil besar dalam dosa kita. Inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, Allah mengatakan kepada kita, wa li hadza qala Allah ta'ala hina dzakara al-wudu wal ghusl wat tayammum. Ketika Allah berbicara tentang wudu, tentang mandi bersuci, tentang tayammum, Allah menerangkan ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum minal haraj. Allah mensyariatkan ini kepada kalian bukan dalam rangka ingin mempersulit kalian, tidak. Allah memberikan syariat ini, memfardukan ini bukan dalam rangka menyulitkan, membuat sulit, mengada-ngada, tidak. Walakin yutahhirakum, akan tetapi Allah menghendaki mensucikan kamu agar kamu bersih. Bersih yakni zahiran wa batinan. Bersih zahirnya karena selalu terbasuh. Tangan yang seringkali buat pegang ini dan itu, dengan kita sering berwudu, sering terbasuh, menjadi bersih. Bayangkan kalau tangan tidak pernah terbasuh. Setelah itu pegang muka, pegang ini, pegang itu, banyak penyakit. Maka kenikmatan dari Allah, Allah berikan syariat kita selalu untuk membersihkan. Itu secara zahir. Secara batin, setiap saat kita berwudu, maka Allah bersihkan kita dari dosa-dosa yang selalu kita perbuat dari saat ke saat. Karena dosa itu kita perbuat, kita produksi setiap saat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Kita sangat mudahnya terjatuh dalam perbuatan dosa. Baik yang dilakukan oleh lisan kita, mata kita, pendengaran kita, tangan kita atau kaki kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alat, memberikan sarana agar mudah kita membersihkan diri. Maka Allah katakan, ma yuridullah liyaj'ala alaikum minal haraj, walakin yuridu liyutahhirakum. Tujuannya Allah adalah agar kita selalu bersih. Bersih dari yang sifatnya zahir ataupun batin. Yang sifatnya hissi atau ma'nawi. وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan juga keinginan Allah adalah apa? Untuk menyempurnakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Perintah wudu, perintah apa tadi? Mandi ataupun tayamum, itu semua adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Allah ingin menggenapkan kenikmatan itu, maka Allah syariatkan itu. Liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Semoga dengan itu kalian menjadi orang bersyukur. Fayan bagi lil insan idza tawadda'a ayastashir bi hadzal makna. Syekh memberi nasihat yang bagus, yang perlu mendapat perhatian dari kita. Seharusnya manusia ketika dia berwudu harus punya perasaan dengan makna seperti ini. Artinya apa? Ai annal wudu ana wudu'ahu yakunu takfiran li khati'atihi hatta yakunu bihadzal wudu muhtasiban al-ajr 'ala Allah azza wa jalla. Hendaknya kita punya perasaan ketika wudu, punya anggapan, punya keinginan dengan wudunya itu kita terbersihkan dari dosa-dosa kita, sehingga itu teranggap sebagai apa? Muhtasiban ajr di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap memperoleh ajr dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab bayan kathratul apa al-khair. Kenapa? Karena hanya dengan amalan wudu ternyata kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dengan wudu yang mudah itu, kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia bersih jasad. Kebaikan akhirat kita mendapatkan bersih apa dari dosa-dosa. Alangkah banyaknya perbuatan-perbuatan kebaikan di dalam agama Islam ini. Hanya Anda berwudu yang tidak berat itu, tidak terlalu memerlukan air banyak, ternyata mempunyai dampak dunia dan akhirat yang sangat besar. Apa hukum orang yang tinggal di kampung dan tidak melaksanakan sholat kecuali sholat Jumat, dan itu karena belum sampai kepada mereka ilmu agama secara sempurna? Pertanyaannya, kampung di mana yang belum sampai ilmu agama ke mereka bahwa sholat lima waktu belum wajib? kalau memang benar karena jahilnya, betul-betul jahil yang teman, padahal itu pun termasuk ilmu yang darurat, harus diketahui oleh si muslim tentang wajibnya sholat lima waktu. Maka ya harus belajar, harus diajari. Memang ada beberapa tempat di daerah Ambon ataupun di daerah apa, Nusa Tenggara, yang karena tokoh masyarakatnya atau ulamanya sudah berturun-menurun, mereka mengatakan sholat enggak penting, yang penting kamu wakilkan saja. Jadi diwakilkan kepada ulamanya yang diulamakan di situ, sehingga mereka tidak sholat lima waktu. Dianggap sudah memenuhi syarat kalau sudah ada yang menyolatkan. Jahil dan disesatkan. Maka harus mereka belajar agama. Jika seorang tertidur secara tidak sengaja di waktu khutbah Jumat, apakah masih mendapatkan keutamaan salat Jumat? Wallahu a'lam. Nanti perlu dilihat waktu ulama. Nah, khulasul kalam dari hadis ini, kita mendapat pelajaran bahwa banyaknya jalan kebaikan di dalam Islam. Tidak cuma satu. Intinya itu bab ini sekarang. Bab kita yang kita pelajari adalah apa? Banyaknya jalan kebaikan. Setelah satu perbuatan kebaikan, kita bisa berbuat kebaikan yang lainnya. Setelah itu, bisa berbuat kebaikan yang lainnya. Tidak pernah kosong waktu-waktu kita untuk kita berbuat kebaikan. Dan macam-macamnya perbuatan kebaikan, sehingga kita tidak pernah bosan terhadap berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.